Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar dan pemirsa Raja yang berbahagia, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk bertemu kembali, berjumpa kembali bersama pembahasan kitab Durusul Lughatil Arabiyah, pelajaran bahasa Arab kita yang mana kita menggunakan buku Durusul Lughatil Arabiyah li ghairin natiqina biha, jilid yang kedua. Dan alhamdulillah kita sudah masuk ke ad-darasus sadisa asyara, pelajaran 16 dari jilid kedua dari kitab ini. Dan sudah kita baca beberapa latihan-latihan di pertemuan yang lalu, dan ini insyaAllah sampai di latihan yang ketiga. Dan sekaligus murajaah apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Di antara hal yang akan kita pelajari di pelajaran 16 ini, ad-darasus sadisa asyara ini, yang pertama terkait dengan fi'il arada yuridu, kata kerja arada yuridu, khususnya al-fi'lul mudhari' yuridu dan tasrifnya, perubahan-perubahannya. Dan ini sudah kita bahas panjang lebar, khususnya ketika kita membahas latihan ketiga dari halaman 111 di pertemuan yang lalu. Dan hari ini insyaAllah kita akan masuk ke latihan keempat dan seterusnya. Nah, ini yang pertama terkait dengan kata yuridu. Kemudian juga yang kita dapatkan di pelajaran 16 ini adalah ada mufradat tentang al-alwan, warna, warna-warni. Ada ahmar, ada azraq, ada aswad, ada abiyat, dan seterusnya. Ya, nanti insyaAllah akan kita bahas kaidah-kaidah yang terkait dengan hal tersebut di latihan kelima insyaAllah. Kemudian yang juga sudah kita pelajari di ad-darasus sadisa asyar ini, ada beberapa nama yang kita temukan di sini mamnu' minas sarf. Ada beberapa kata di sini, khususnya ada nama Umar dan beberapa nama lainnya yang mamnu' minas sarf, yang tidak boleh ditanwin, yang nanti akan kita bahas ketika kita nanti membaca latihan ke 8 insyaAllah. Kemudian yang juga sudah kita pelajari, sudah kita dapatkan di pelajaran 16 ini adalah terkait dengan kata akhir dan ukhra. Akhir dan kalimat ukhra, yang ini juga sempat ditanyakan di akhir pertemuan yang lalu, yang nanti insyaAllah akan dibahas lebih lanjut di latihan ke-10 insyaAllah. Ini beberapa hal yang kita dapatkan, nanti akan menyusul berikutnya insyaAllah. Dan dengan memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita mulai pelajaran kita. Kita masuk ke at-tamrin ar-rabi'. Dan alhamdulillah pada malam ini kita ditemani beberapa ikhwah di studio. Kita sahabat terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya ikhwah? Alhamdulillah bi khair ustaz. Ma'ana ahjatnika wa ma'ana maulana. Aina Rabi'? Marid, insyaAllah Allah wa'afah. Semoga Allah memberikan kesembuhan segera insyaAllah. Amin. Kita masuk ke at-tamrin ar-rabi'. Di sini perintahnya adalah yas'alul mudarrisa, afwan, yas'alul mudarrisu. Silakan antum al-ikhwa wal-akhwat di rumah, pendengar dan pemirsa Roja, silakan buka jilid kedua dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah, ad-darasus sadisa asyar, pelajaran 16, at-tamrin ar-rabi', latihan keempat, safhah 112, 112. Silakan pendengar pemirsa, silakan buka bukunya persiapkan alat tulisnya dan tulis kiranya apa yang perlu dicatat. At-tamrin ar-rabi' musta'idun ya ikhwan, antum siap ikhwan studio? Musta'idun? Musta'id. Yas'alul mudarrisu kullan minat tullabi hadainis su'alaini. Nu'id minal awal, kita ulang kembali kata perintahnya. Yas'alul mudarrisu, terjemu ya ikhwan, mana yas'alul mudarrisu? Guru bertanya. Kullan minat tullab, kepada siapa? Kepada setiap siswa. Setiap siswa yang hadir di pelajaran saat itu. Hadaini su'alain, dengan dua soal. Naam, dua soal. Berikut ini. Oh, berikut. Tidak ada kalimat berikut ini, tapi nanti akan dijelaskan setelah ini insyaallah. Nah. Yang pertama, as-su'alul awwal, madza turidu? Mana madza turidu? Apa yang kamu inginkan? Dan yang kedua, as-su'alul tsani, madza yuridu zamiluka? Apa yang diinginkan temanmu? Nah. Di sini sebenarnya soal ini, latihan keempat ini sebenarnya dipaparkan atau disampaikan kepada at-tullab, kepada para siswa, dengan dua tahapan. Kalau kita lihat penjelasan di sini, ala marhalatain, dengan dua tahapan ini. Pertanyaan yang dua ini, madza turidu dan madza yuridu zamiluka, ini ditanyakan kepada tullab dengan dua cara, dua tahapan. Ala marhalatain. Mana ala marhalataini ya ikhwan? Atas dua. Dengan dua tahapan. Marhalah, tahapan. Marhalatain, dua tahapan. Fil marhalatil ula, pada tahapan yang pertama. Naam, ahsant. Yuhaddidul mudarrisu, guru membatasi, menentukan. Haddada yuhaddidu, menentukan. Haddada yuhaddidu, sinonimnya muradif dari fi'il ini adalah ayyana yu'ayyinu. Nah, menentukan. Siapa yang menentukan, ikhwan? Al-mudarris. Jawab at-talib. Menentukan apa? Jawaban at-talib. Jawaban siswa. Ini contoh. Anta ya Maulana, misal. Madza turid? Kemudian setelah ana ajukan pertanyaan itu, ana akan menunjuk sebuah benda atau dengan menulisnya. Lihat di sini keterangannya. Wa yatimmu dzalika, hal itu dilakukan dengan wa yatimmu dzalika. Nah, sebenarnya ini perintah untuk yang dibaca oleh guru. Tapi karena tercantum di sini perintah ini, maka mau tidak mau kita bacakan. Agar nanti tidak timbul pertanyaan apa ini. Wa yatimmu dzalika, hal itu dilakukan imma bil isyarati ila asya'a, imma bil isyarati ila asya'a. Yang pertama dengan isyarah, mana isyarah? Yang isyarat. Ada, misalnya ana menunjuk ini. Madza turid ya Maulana, ana tunjuk ini misalnya. Au atau wa imma, dan bisa juga bi kitabati asma'i asya'a 'ala as-saburati, bi kitabati asma'i asya'a 'ala as-saburati, dan bisa juga dengan kitabah, menulis nama-nama benda-benda tersebut. 'Ala as-saburah, mana 'ala as-saburah? Di papan tulis. Nah, ini al-marhalatul ula. Tapi ini marhala ini hanya bisa diikuti ikhwa wa akhwat, pemirsa roja saja. Adapun pendengar, dia tidak bisa. Paham tum? Paling yang nanti akan kita lakukan, opsi lain yang bisa kita lakukan adalah dengan menyebutkan bendanya dalam bahasa Indonesia. Gelas misalnya. Paham tum? Misalnya anak tanya, ah, Jatiko, Antum pendengar roja, antum tidak mendengar, tidak bukan mendengar, tidak melihat televisi. Bukan pemirsa Roja TV. Antum di rumah menggunakan radio saja. Ana bilang ke Ajat Miko, "Mada turid?" Lalu ana bilang, "Gelas." Gelas. Uridu kub. Bagaimana jawaban Ajat Miko? Uridu kub. Uridu kuban. Kuban. Atau uridul kuba. Dengan alif lam. Uridul kub. Paham, Tom? Nah, nanti mudah-mudahan walaupun agak sedikit perlu penjelasan panjang, tapi insya Allah bermanfaat. Insya Allah. Tadinya awalnya ana mau tinggal ini. Al-aw fi bidayatil amr ana uridu an atrukuhu. Kama qultu li Abdul Ghaffar. Tadi ana sudah sampaikan ke Abdul Ghaffar, kita tinggalkan saja. Terus setelah dibaca, sepertinya bisa kita siasati dengan cara lain insya Allah. Wa fil marhalati tsaniyati, antum lihat kembali. Wa fil marhalati tsaniyah, terjemah ya, Ikhwan. Pada tahapan yang kedua. Nah, ini tahapan ini bisa. Bisa, semuanya bisa. Yakunul jawabu, jawabannya ghaira muhaddadin. Yakunul jawabu ghaira muhaddadin, jawabannya tidak ditentukan. Ghaira muhaddad, tidak di tentukan. Nah, amma hadhil marhala, adapun marhala yang kedua ini, al marhala tsaniya, mungkin an yufa'al, bisa kita lakukan di sini, bisa. Baik untuk imma li al mustami'in faqat wa imma lil musyahidin. Setiap pendengar bisa, karena ini ghair muhaddad, antum yang milih. Contoh ayat Miko, mada turid, antum jawab dengan apa saja. Uridu zaujatan misalan ini mas misal yani antara ghair antum mutazawij ghair mutazawij zawajak Allah sari an insyaallah amin bebas jawabannya bebas antum nah tentu dengan syarat ma'kul apa makna ma'kul al makna ma'kul maknanya bisa diterima logika. Contoh, mada turid uridu bahran. Uridu bahran. Mana uridu bahran? Saya mau lautan. Hal hada ma'kul? La hada ghair ma'kul. Hada imma an yakuna rajul majnunan. Wa imma an yakuna ghabiyan. Nah. Hur bebas tapi ma'kul. Faham tu? Nah. Baik. Nabda, kita mulai. Namsat. هل نعيد مرة ثانية يا عبد الغفار أو نجرب نجرب طيب مباشرة نجرب أنا تنجك الأخ يتنكو نعم kita mulai dengan المرحلة الأولى المرحلة الأولى أبدا ما المرحلة الأولى tahapan tahapan yang pertama أنا akan tunjuk sebuah benda. Mustaid? Mustaid. Baik. Mada turid ya Jatmiko? Mada turid? Ana tunjuk apa ini? Ini bahasa Indonesianya apa? Meja. Meja. Nah, biar pendengar paham apa yang ditunjuk. Meja. Tafadhal. Uridu maktaban. Uridu maktaban. Mumtaz. Ahsant. Barakallahu fik. Afika wa barakallahu fik. As-su'al tsani. Mada yuridu zamiluka? Mana mada yuridu zamiluka? Apa yang diinginkan teman saya? Teman kamu? Kamu. Nah. Tentu jawabannya teman saya. Nanti begitu jawabannya. Paham, Tom? Paham. Ana tunjuk misalnya, ada huwa. Kunci. Oh, naam, Ustaz. Tarjim. Ajib. Naam. Yuridu miftahan. Yuridu zamili. Yuridu zamili miftahan. Mumtaz. Miftahan. Insyaallah. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan ya tmika. Wa iya. Mazilna fil marhalatil ula ya Maulana. Kita masih di tahapan pertama. Mustaid ya. Maulana mustaid, siap? Insyaallah. Baik. Ana tunjuk itu tuh di bawah layar kita. Ada apa itu? Sa'atun. Ya. Jangan bilang bahasa Arabnya nanti saja. Nah. Jam. Nah, jam. Jam. Mada turidu? Uridu Sa'atan. Uridu sa'atan. Sebentar, mengapa sa'atan? Dari maktaban, kenapa dia mansub? Maf'ul ya Ustaz. Maf'ulun? Maf'ulun bi. Maf'ulun, ahsant. Kemudian, mada yuridu zamiluka? Ana tunjuk, itu tuh, bunga. Bunga, ana enggak tunjuk potnya. Potnya belum kita pelajari. Yang kita bunga, ana yakin sudah. Mada yuridu zamiluka? Yuridu zamili zahratan. Mumtaz. Zahratan. Masya Allah. Barakallahu fiki ya Mulan. Wafika barakallahu. Zawajakallahu sari'an insya Allah. Nah, nadda'ri al-muslimin al-musyaidin. Tafadhal ya akhi. Baik. Pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada, sebagaimana telah dicontohkan oleh Ustadz dan juga beberapa ikhwah dari studio, kita akan memberikan kesempatan untuk Anda pendengar maupun pemirsa untuk menjawab atau berlatih di malam hari ini. Dan silakan untuk Anda dapat menghubungi kami di layanan lain telepon 021-823-6543. Baik, kita akan persilakan dan angkat untuk penelpon pertama di malam hari ini. Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan siapa di mana? Abu Salma min Samba. Abu Salma di Samba. Ahlan wa sahlan ya Abu Salma. Ahlan wa sahlan. Ahlan bikum ya Ustaz. Kaifa halukum? Alhamdulillah ala khairin. Anta ta'rif, anta fahimta as-su'al huna ya Abu Salma? Anta fahimta as-su'al? Naam, fahimtu insyaallah. Masya Allah. Anta syahadtana au an tariq as-sama'? Antum melihat dari televisi atau mendengar dari radio? Ya. Mendengar, Ustaz. Hah? Mendengar. Mendengar. Masya Allah. Antum di Sambas Kalimantan pakai radio? Naam, streaming, Ustaz. Oh, streaming. Streaming ya. Antarik internet, Masya Allah. Nah. Kalau begitu, ana sebutkan bendanya dengan bahasa Indonesia. Siap? Nah. Siap ya Aba Salma? Mustaid? Taib. Nah. Mada turid? Ana misalnya minta antum tas. Mada turidu? Tas. Nah, uridu haqibatan. Mumtaz, Masya Allah. Uridu haqibatan. As-su'alu thani, mada yuridu zamiluka? Papan tulis. Yuridu zamili as-saburatan. As-saburatan, hakata pakai alif lam, as-saburatan. Lalu ada tanwin di belakangnya. Afwan, saburatan. Naam. Maratan thani, ulang sekali lagi, yang lengkap. Yuridu zamili saburatan. Mumtaz, Masya Allah. Kenapa tidak boleh as-saburatan? Nah, dia bertanwin, Ustaz. Naam, tidak boleh dalam satu kata, tidak boleh alif lam digabung dengan tanwin. Ada sekadarik ya Aba Salma? Bala. Masya Allah. Al-marhalatu thaniyah. Kita masuk ke tahapan kedua. Tahapan kedua dari pertanyaan. Ana akan minta antum menjawab dengan jawaban yang hur. Mana hur? Bebas. Jawabannya bebas ya Aba Salma. Paham tak? Nah, sebutkan apa saja. Yang pasti sahih. Mustaid, siap? Mada turidu ya Aba Salma? Mada turidu? Uridu baitan. Masya Allah. Allahu yarzukuka baitan insya Allah. Amin. Mada yuridu zamiluka? Yuridu jamili sayyaratan. Masya Allah. Tarjim. Yang pertama tadi, mada turidu uridu baitan. Tarjim ya akhil kirim. Saya menginginkan rumah. Masya Allah. Jawaban yang kedua, mada yuridu zamiluka? Yuridu zamili apa tadi? Teman saya menginginkan mobil. Ah, sayyaratan, mumtaz, Masya Allah. Syukran ya Aba Salma. Syukran wa jazakallahu khairan. Wa iyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Jazakumullahu khair pada Abu Salma di Sambas yang telah menjadi penelpon pertama dan menjawab latihan di kesempatan malam hari ini. Baik, sebagaimana dicontohkan Abu Salma tadi, silakan Anda pendengar maupun pemirsa yang lainnya yang ingin mencobanya di kesempatan kedua. Kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Umma Said di Bogor, Ustaz. Umma Said Bogor. Ahlan wa sahlan ya Umma Said. Ahlan bik ya Ustaz. Kaifa haluki? Bi khair alhamdulillah Ustaz. Kaifa haluka anta ya Ustaz? Ana bi khair alhamdulillah, syukran. Anti ma'ana min al-bidayah. Ya Umma Said, anti ma'ana min al-bidayah. Naam Ustaz. Mana anti ma'ani ma'ana min al-bidayah, apa artinya itu? Mendengar dari awal Ustaz. Naam. Fahimti soal itu, nah? Fahimti soal? Fahimtu insyaAllah. Baik. Nu'ti ke soal. Mada turidina, ya Umma Said? Kenapa jadi turidina sekarang? Anti, Ustaz. Naam. Karena yang ana tanya adalah Umma Said, Umma Said mu'annath. Maka yang tadinya anta menjadi? Turidina. Naam. Ana akan sebutkan bendanya, siap? Umma Said, kita masuk ke al-marhalatul ula. Ana tentukan jawabannya. Mada turidina ya Umma Said? Uang, duit. Turidu fulusan. Turidu? Nukudan. Nukudan, mumtaz. Nukud atau fulusan, lah bas, ma fi mushkilah. Fulus atau nukud, masya Allah. السؤال الثاني ماذا تريد زميلتك؟ ada beberapa perubahan di situ. Ada berapa perubahan Umma Said? Asalnya ماذا يريد زميلك kan begitu. Naam. Sekarang karena ini Umma Said muannats maka temannya pun jadi teman perempuan juga. Naam. ماذا تريد yang asalnya يريد jadi turidu. Nah, mada iya, turidu ya. Zamilatuki, zamilah sekarang. Bukan zamil. Turidu zamilati. So, ana belum menyebutkan jawabannya ya, Mas Said. Ini masih al-maratul ula. Nah. Siap? Taip, pena. Pulpen. Turidu zamilati qalaman. Mumtaz, masyaallah. Sekarang al-marhalatul tsaniyah. Fahimti ya Mas Said, al-marhalatu thaniya? Fahimtu, Ustaz. Taib. Mada turidina anti? Saya yang pergi haji apa Ustaz, bahasa Arabnya Ustaz? Ana as'aluki. Kok antum yang nanya? Sekarang bagiannya yang jawab adalah Ummu Said. Jangan bertanya sama ana lagi sekarang. Uridu, apa? Haji? Bahasa Arabnya enggak tahu Ustaz, saya ingin pergi haji. Huwa. Bahasa Indonesia haji, bahasa Arab juga haji. Uridu hajjan. Uridu hajjan. Nah, oh, Allahu yarzukuki insyaallah la hajj hadi sanah aw sanatul qadima insyaallah. Ana kadzalika lam ahujj ba'd. Fahimti ya Umma Said? Naam. Marat thaniya, madha turidina ya Umma Said? Ana uridu. Nah, bas al-jawab anifan. Jawab yang tadi enggak apa-apa. Uridu? Uridu hajjan. Naam, atau yang lebih murah daripada haji, umrah misalnya, bagaimana? Uridu? Uridu umratan. Hada huwa, Masya Allah. Soal thani, mada turidu zamilatuki? Turidu zamilati hakibatan. Hakibatan, mumtaz. Apa mana hakibatan? Tas, barakallahu fiik, masyaallah. Mumtaz ya. Barakallahu Ustaz. Jazakallahu khair Ustaz. Wa jazakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih untuk Ummu Said di Bogor, barakallahu fiik. Baik, untuk dua penelpon pertama, kita berikan kesempatan kembali Ustaz. Nah. Baik. Silakan untuk Anda di kesempatan yang ketiga di latihan sebagaimana telah dicontohkan dua penelpon sebelumnya, Ummu Said dan juga Abu Salma. Sudah ada yang tersambung, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Ibu Mutmainah. Baik, Ibu Mutmainah, mohon fokus di gagang telepon Ibu saja dan dikecilkan volume radio dan atau televisinya. Silakan Ibu. Nah, Ibu Mutmainah, siap? Ya. Nah, alhamdulillah sudah dikecilkan televisi. Ya. Mohon maaf, masih tersambung? Ya. Ya, Ibu, mohon maaf sekali lagi. Mungkin dapat dimatikan suara dari televisi atau radionya. dan dapat mendengarkan suara kami di gagang telepon atau handphone ibu saja. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ibu Mutmainah. Iya. Semua sudah dimatikan semua, televisi, radio ya. Sudah? Iya. Ya, baik. Ibu Mutmainah, dengarkan perintah saya. Siap? Ya. Siap? Iya. Baik. Paham Umu ya? Paham apa yang ditanyakan? Apa yang kita kerjakan sekarang paham ya. Umu? Iya. Paham. Alhamdulillah. Iya. Langsung kita jawabannya bebas saja, Ibu Mutmainah. Iya. Mada turidina? Mada? Mada ya. Turidina? Turiduna. Turidina. Nah, halo. Ya. Apa yang ditanyakan? Itu dia pertanyaannya. Mada turidina? Bebas jawabannya Umu. Ana ya. Bertanya ke Ibu Mutmainah. Mada ya. Turidina? Apa artinya Ibu Mutmainah? Ya. Mada turidina? Mada turidina? Apa artinya? Apakah yang kamu inginkan? Iya, Ibu Mutmainah sekarang jawab dengan jawaban yang bebas. Uridu apa? Tafadhali. Ana ya. Naam, ant jawabannya ana. Uridu kitaban. Masya Allah, sahih. Uridu kitaban. Apa artinya Ibu Mutmainah? Saya ingin kitab. Mumtaz, masya Allah. Soal yang kedua sekarang Ibu Mutmainah. Siap? Soal yang kedua? Yang zamili ya. Naam, sahih. Mada turidu zamilatuki? Mada zamili? Turidu zamili? Turidina? Turidu zamili? Begitu jawabannya Ibu Mutmainah. Turidu zamili? Ya. Zamilati? Turidina? Teman saya? Jawabannya zamili. Begini ya buat mainan. Turidu zamilati. Ya. Dengarkan ya. Ibu buat mainan. Ya. Turidu zamilati. Teruskan. Ya. Teman saya ingin. Iya. Teruskan. Apa? Turidu zamilati. Zamili. Turidu. Silakan. Apa saja? Turidu kolaman. Tunam. Turidu ya. Zamilati qalaman. Naam. Apa ya. Artinya, Umu? Iya. Apa artinya? Teman saya ingin pena. Naam. Syukran. Masya Allah. Ya. Mumtaz. Terima kasih banyak ya. Ibu Mutmainah. Masya Allah. Ya. Jazakillah khairan. Masya Allah. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Alhamdulillah. Ibu Mutmainah. Jazakillah khair. Terima kasih atas kebersamaannya di malam hari ini. Dan masih kita berikan kesempatan untuk para pendengar maupun penelpon yang lainnya. Setelah tiga penelpon pertama tadi, Abu Salma, Ummu Said dan Ibu Mutmainah di belakang mereka, silakan. Halo. Baik. Halo. Naam, halo. Assalamualaikum. Terputus. Silakan untuk Anda pendengar maupun pemirsa yang ingin bergabung bersama kami, kita masih berikan kesempatan seluas-luasnya sebagaimana yang telah dicontohkan oleh para ikhwah baik di studio maupun dari telepon tadi. Silakan. Halo. Naam, sudah terhubung. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Ummu Abdillah ini? Naam. Ummu Abdillah dari Solo. Masyaallah. Ahlan wa sahlan ya Ummu Abdillah. Ahlan wa sahlan fikum ya Ustaz. Barakallahu fiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustaidah, siap Umu Abdillah? Ya, insyaAllah. Mada turidina? Ana tentukan dulu sekarang Umu Abdillah, siap? Ana tentukan dulu yang pertama, ana tentukan jawabannya. Mada turidina? Jawabannya rumah. Uridu baitan. Uridu baitan, mumtaz. As-sualu thani, mada turidu zamilatuki? Ya, jawabannya uang. Turidu zamilati fulusan. Fulusan, masya Allah. Atau nukudan. Nukudan, naam, mumtaz. Al-marhalatu thaniyah. Sekarang tahapan yang kedua. Bebas, Ummu Abdillah jawabannya. Siap? Umma Abdullah. Uridu. Lam as'al ya Umma Abdullah. Ana belum tanya. Mada turidina? Tafadhali. Uridu kata tafsiri. Mada turidin? Uridu kitab tafsiri. Uridu kitab tafsiri, masya Allah. Apa artinya? Uridu kitab tafsiri. Saya ingin kitab tafsir. Masya Allah, masya Allah. Soal kedua, mada turidu zamilatuki? Bebas jawabannya. Uridu zamilati kitab al-fiqhi. Kitab al-fiqhi, naam. Apa artinya? Teman saya ingin kitab fikih. Masya Allah, semuanya ingin kitab umum ya. Umum Abdullah pengen kitab, temannya pengen kitab. Masya Allah. Mumtaz, barakallahu fiqh. Syukran ya Umum Abdullah. Jazakillah khairan. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nam, barakallahu fiqh. Umum Abdullah di Solo. Satu pertanyaan atau satu penelpon kembali untuk Anda yang ingin berlatih, sebagaimana telah didahului oleh beberapa ikhwah sebelumnya dari telepon. Silakan untuk Anda berikutnya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dengan Ummu Burhan. Ummu Burhan di mana, Ummu? Di Jakarta Timur. Di Jakarta Timur. Nah, Ummu Burhan, mohon maaf, mungkin dikecilkan lagi volume radio atau televisinya, Ummu. Nah. Ya, Ummu Burhan, siap? Siap menjawab, Ummu Burhan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Burhan punya bukunya? Punya. Siap menjawab sekarang? Insyaallah. Baik. Kita langsung ke al-marhalah tsaniyah. Ya, tahapan yang kedua. Jawabannya bebas, Ummu. Siap? Nah, mada turidina? Uridu bilughati arabian. Uridu bilughati arabian. Uridu bilughatil arabiyah. Arabiyah. Apa yang ingin Ummu sampaikan ini? Maksudnya apa ini? Saya ingin bisa berbahasa Arab. Oh, nah, jadi jawabannya uridu an ujida al-lughatal arabiyah misalnya. Uridu an Ujida itu ingin mampu, bisa. Uridu an ujida al-lughatal arabiyyata. Naam. Tapi jawabannya kepanjangan, Ummu. Ya. Akan lebih afdal kalau pendek-pendek saja. Misalnya ganti yang lain, ganti yang lebih pendek, biar tidak sulit. Uridu waladan solihun. Salihan. Waladan. Waladan salihan. Ah, masya Allah. Salihan. Sifat untuk waladan. Alaysa kadzalik? Naam. Ummu Burhan, alaysa kadzalik? Bukan naam, bala. Jawabannya kalau iya, bala. Alaysa kadzalik? Bala. Salihan sifat daripada waladan. Ya, naam. Nah. Dan ingat kaidahnya, Ummu Burhan? Ya. Naat sifat itu harus mengikuti yang disifati. Masih ingat kaidah itu, Ummu Burhan? Man'ut ya, ya. Naat dan man'ut. Naam. Ya, ya. Maka waladan mansub. Salihan. Salihan juga mansub. Fahim ti? Fahim. Fahim. As-su'alu tsani. Mada turidu zamilatuki? Turidu zamilati mistaratan. Mistaratan, mumtaz. Naam. Lebih ringkas begitu jawabannya, mumtaz. Tarjimi. Teman saya menginginkan penggaris. Mumtaz, masya Allah. Syukran, mumtaz ya Ummu Burhan. Jazakallah khair. Syukran. Sobun Ustaz maksudnya? Naam. Sobun, susah. Tapi alhamdulillah ternyata sahlun sekarang. Alhamdulillah. Hari ini sahlun, alhamdulillah. Kemarin mungkin sobun, sekarang sahlun, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus coba Ummu, terus berusaha terus. Terus pegang teleponnya, jangan lepas lagi. Nah. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ummu Burhan yang telah bergabung untuk penelpon kelima di malam hari ini. Nah, Ustaz silakan. Wassalam. Ya, ma'asyiral ikhwah wal akhwat, alhamdulillah kita sudah mengerjakan latihan keempat. Semuanya menunjukkan kemampuan yang luar biasa, masya ikhwah studio, bina ikhwah wal akhwatul bait, masyaallah. Barakallah, masykur insyaallah juhdukum, alhamdulillah. Nuwasil, kita lanjutkan. Naqra al-an at-tamrin al-khamis. Sekarang kita baca latihan kelima. Al-matlub huna yang diminta di sini adalah dha' dha' fil faraghi fi ma yali muannatsal asma'id dallati 'alal alwani kama huwa muwaddahun fil amthilati. Saya ulang. Nu'id maratan thaniya. Dha' ma mana dha' ya ikhwan? Letakkan. Al mikrofon ya'mal ya Hamdani? Ya'mal. Ya'mal. Ya. Dha' ya, alhamdulillah saut mawjud. Dha' fil faragi. Terjemuh ya ikhwan. Letakkanlah di tempat yang kosong. Fi ma yali. Pada apa? Pada apa? Yali yang berikut. Mu'annatsal asma'i isim-isim mu'annas. Nah, mu'annas dari isim-isim. Dari isim-isim. Ad-dalati yang menunjukkan alal alwani. Warna-warna. Yang menunjukkan warna. Ad-dalati ala maknanya menunjukkan. Al alwan jama' daripada launun. Maksud dzalik? Al-alwan jama' daripada launun, warna-warna. Nah. Bagi ikhwah wa akhwat di manapun antum berada yang kesulitan terlewat tadi misalnya, terlewat kita makna dari sebuah mufradat, bisa merujuk ke kamus bahasa Arab untuk pemula yang saya tulis, nanti di situ bisa melihat langsung. Misalnya al-faragh, al-faragh nanti cari di baffa, nanti akan ketemu insyaallah makna al-faragh di situ. Kama huwa, mana kama huwa? Sebagaimana dia, dia muwaddahun ditempatkan, dijelaskan. Fil amthilati pada contoh, pada contoh-contoh. Al amthilah jama' ada sekedarik. Al mufrad minhu madha? Mithlun atau mithal, mithalun amthilatun. Ada dua contoh di sini, indana mithalan. Oh, afwan. Indana thalathatu amthilah. Ma'dziratan. Ada tiga contoh ternyata di sini. Dua contoh di halaman fi safha 112. Wa al-mithalu tsalits fi as-saffatu allati taliha. Di halaman berikutnya. Al-mithalu al-awwal qalamun ahmaru. Ma mana qalamun ahmaru ya ikhwan? Pena merah. Pena berwarna merah. Ahmaru di sini posisinya sebagai apa terhadap kolam? Naat. Sifat. Terus sekedarik? Balas. Naat. Kalau manutnya nakirah, maka naat itu juga harus nakirah. Nakirah. Nakirah. Mana nakirah? Belum. Masih umum. Masih umum. Atau ditandai dengan apa di sini? Tanwin. Tanwin. Tanpa alif lam. Nah. Maka dia ditanwin. Tanpa alif. Kemudian ahmaru. Kalau qalamunnya marfu', maka ahmaru juga harus marfu'. Qalamun marfu', sekedarik? Bala. Ahmaru marfu' juga? Marfu'. Nah, marfu'. Tapi kenapa tidak ahmarun? Qalamun ahmarun. Kenapa enggak begitu? Nah, ahsant. Ini sudah kita pelajari di jilid yang pertama, ma'asyarul ikhwah wal akhwat. Khususnya bagi ikhwan dan akhwat yang baru ikut jilid kedua ini. Ini sudah kita pelajari sejak jilid 1, di khususnya di akhir-akhir jilid 1. Dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah, kita pernah membahas adanya isim-isim, adanya kata-kata benda yang tidak boleh ditanwin. Atau namanya al-mamnu' minas-sarfi, yang terlarang dari sharaf. Sharaf itu di antara makna sharaf adalah at-tanwin, yang tidak boleh ditanwin. Ini di antaranya. Kemudian kita ingat juga bahwa kalau man'utnya mudzakkar, na'atnya juga harus mudzakkar. Lalu sekedarik? Lihat, qalamun mudzakkar, ahmaru mudzakkar. Nah, kalau man'utnya mu'annas, maka na'atnya juga harus apa? Mu'annas. Lihat kalimat di sebelah kirinya. Qalamun kita ganti dengan haqibatun. Tolong dibaca ya Jatmiko. Haqibatun hamra'u. Terjemih. Tas yang berwarna merah. Naam. Warnanya tetap warna merah. Naam. Tapi sekarang dia jadi na'at dari haqibah. Ada sekedarik? Bala. Haqibah mu'annath. Maka ahmar tidak boleh lagi pakai ahmar lagi. Nah. Harus diganti dengan hamra'u. Sehingga mu'annath dari ahmaru adalah hamra'u, dan kedua-duanya mamnu' min as-sarf. Fahimtum? Fahimtum. Al-mithalu thani, tafadhal ikra' ya maulana. Sya'run aswadu. Naam. Rambut yang hitam. Naam. Lihyatun sauda'u. Naam. Jenggot yang hitam. Naam. Di sini ada aswadu, ada sauda'u. Aswadu mudzakkar, sauda'u mu'annath. Kenapa jadi sauda'u sekarang? Jadi mu'annath sekarang? Karena lihya mu'annath. Lihya mu'annath, adanya tak marbutah. Al-mithalu al-thalith, tafadhal ya jadmiko, ikhra. Mindilun abiyadu. Ikhra jayidan. Baca yang betul. Mindilun abiyadu. Ahsanta. Apa artinya mindilun abiyadu? Sapu tangan yang berwarna putih. Naam. Warokotun baydo'u. Naam. Kertas yang berwarna putih. Naam. Di sini abiyad mu'annathnya baydo'u. Nah, dari sini kita dapat melihat adanya pola yang sama. Pola yang sama, wazan yang sama. Af'alu untuk mudzakarnya begitu. Jadi mu'annas menjadi fa'la'u. Af'alu, ahmaru, aswadu, abyadu. Arsi katalik, polanya sama, wazannya sama. Af'alu. Ketika jadi mu'annas, bagaimana polanya sekarang? Lihat, hamra'u, sauda'u, bayda'u. Apa ini polanya? Polanya sama, wazannya sama. Fa'la'u. Fahimtum ya ikhwah? Fahimna insyaAllah. Cukup kira'at al-amthilah. Nabda' li al-mustamil masyid. Tafadhal ya Abdul Rafa. Naim sa'ad. Nah, pendengar maupun pemirsa, kita masuk ke latihan kelima yang ada pada halaman 112 dan 113. Dan cukup jelas dicontohkan oleh para ikhwah di studio. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di layanan lain telepon malam hari ini. Silakan. Halo. Baik. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, Bapak? Dengan Abu Irfan di Tambun. Abu Irfan Tambun. Ahlan wasalam ya Abu Irfan. Ahlan bikum ya Ustaz. Kaifa haluk? Alhamdulillah, ana bikhair. Masyaallah. Antum paham sampai di mana kita sekarang ya akhil karim? Insyaallah milafun asfar. Milafun asfar. Tafadhal, iqra. Milafun asfar. Naam, tarjim ya akhil karim. Milafun asfar. Ma makna milaf? Milaf, ma makna apa, Mas? Anta la ta'rif al-milaf? Ma makna al-milaf ya akhwa? Nah, bisa berarti sampul. Sampul. Nah, bisa berarti file, kertas file. Nah. Tapi di sini akan lebih pas dia sampul. Tafadhal. Nah. Milafun asfaru. Nah, apa artinya? Sampul kuning. Nah, sampul berwarna kuning. Nah. Silakan. Teruskan. Sayyaratu safra'u. Sayyaratu wala sayyaratun? Sayyaratun safra'u. Naam, safra'u. Naam. Mobil kuning. Naam. Teruskan, habiskan ya Abu Irfan. Habiskan semua soalnya, hanya tiga saja. Komisun ahdaru. Nah, kha-nya diperjelas, ahdaru. Komisun ahdaru. Naam. Kemeja hijau. Kemeja hijau, naam. Teruskan. Sajaratun khadra'u. Jangan terkesan seperti khadra'u dengan ain, tapi khadra'u. Naam. Hamzah. Sekali lagi. Sajaratun khadra'u. Khadra'u. U. Khadra'u. Jangan di seperti ain. U. Jam'u. Jangan ditahan ke belakang. U. Khadra'u. Khadra'u. Taib, la bas. Mana syajaratun khadra'u? Bunga hijau. Syajaratun ya Abu Irfan, bukan zahratun ini. Syajaro. Pohon. Ahsan. Pohon ahsant. Hijau. Pohon berwarna hijau. Pohon hijau. Kalau bunga apa tadi ya Abu Irfan? Zahratan. Zahratun. Zahratun. Zahrah. Naam. Satu lagi ya Abu Irfan. Rajulun asmaru. Nah, mana rajulun asmaru? Laki-laki sawo matang. Naam, asmaru artinya sawo matang. Naam. Nah. Warna sawo matang yakni kecoklat-coklatan. Naam. Naam. Nah, ini warna kaum muslimin kita di sini di negeri Indonesia rata-rata asmar. Bala. Tafadhal. Imra'atun samra'u. Naam. Imra'atun samra'u. Naam. Samra'u, antum harus perbaiki alifnya. Terdengar seperti ain. Samra'u. Samra'u. Taib. Apa artinya imra'atun samra'u? Wanita berwarna kulit matang, sawo kulit matang. Naam, barakallahu fiik. Jazakallahu khair ya Abi Irfan. Masyaallah. Wa fiik barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Naam. Abu Irfan ya di Tambun. Terima kasih. Jazakallahu khair. Dan selanjutnya di belakang Abu Irfan, kesempatan yang lain saat ya. Nah, kita persilakan di belakang Abu Irfan di Tambun. Ya, halo. Silakan di layanan lain telepon. Ya, terputus untuk Anda yang ingin berlatih bersama kami untuk menjawab latihan kelima halaman 112 dan 113. Nah, pada telepon selanjutnya sudah ada yang masuk. Halo. Baik, silakan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, dengan siapa di mana? Umi. Ya, mohon maaf. Di mana? Di Serang. Di Serang. Nah, mohon maaf, Ibu, agak dikecilkan volume radio atau televisinya sehingga tidak mengganggu suara yang dapat kita simak di studio. Ya. Nah, silakan. Nah, usah tidak Mas Muki ya, Umma. Mas Muki, kalau samahti maratan thania. Ismi Muti'ah. Muti'ah, Ibu Muti. Ummu Muti'ah atau Muti'ah saja? Muti'ah. Ummu Muti'ah. Masyaallah. Nah, Ibu Muti'ah siap? Siap, Ibu Muti'ah mengerjakan soal? Insyaallah. Baik, ada bukunya? Ada. Ada, sudah. Masyaallah. Ibu Muti'ah sepertinya ini baru pertama kali menelepon kita sepertinya Ibu Muti'ah. Alhamdulillah, berhasil hari ini alhamdulillah. Silakan. Silakan. Milafun asfaru dari situ. Milafun. Milafun. Milafun. Milafun ya. Ya. Milafun asfaru. Asfaru. Naam. Apa artinya, Umu? Sampul berwarna kuning. Mumtaz. Teruskan. Sayyaratun safra'u. Masya Allah, mumtaz. Masya Allah. Mobil berwarna kuning. Naam, Masya Allah. Teruskan, Ibu Muti'ah, teruskan. Qamisun ahmar. Hah? Qamisun akhdaru. Akhdaru, naam, Ibu Muti'ah. Dot itu bukan ma, bukan mim, itu kha, bukan ha. Alas kedalik. Akhdaru. Naam. Kemeja berwarna hijau. Mumtaz. Sajaratun khadra'u. Naam. Pohon berwarna khadra'u. Khadra'u sama seperti akhdar. Khadra'u hijau. Naam. Ahsanti. Jawab mumtaz. Jawab sahih. Naam. Satu lagi. Rajulun asmar. Ya. Laki-laki berkulit sawo matang. Mumtaz, mumtaz. Jawab mumtaz. Imra'atun samra'u. Naam. Perempuan berwarna sawo matang. Masya Allah, Masya Allah. Anti mumtazah ya Ibu Muti'ah. Ummu Muti'ah, Masya Allah. Jazakillah khair. Syukran. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Naam. Ya, terima kasih untuk Ummu atau Ibu Muti'ah ya yang telah bergabung bersama kami di malam hari ini. Nah. Baik, Zat. Nawasil ya, Abdul Ghaffar. Fadhil. Cukup kiranya latihan kelima ini. Kita masuk ke at-tamrin as-sadis. Kita masuk ke latihan ke-6. Masih terkait dengan warna di sini. Hanya saja di sini sepertinya hanya bacaan yang kita baca. Perintahnya di sini iqra ma yali. Mana iqra ma yali ya ikhwah? Bacalah apa yang berikut. Bacalah apa yang berikut. Muta'ammilan ta'ammala yata'ammalu fahuwa muta'ammilun, dengan memperhatikan. Ta'ammal, apa ta'ammal? Perhatikan. Muta'ammil orangnya. Iqra' ma yali, baca apa yang berikut. Muta'ammilan dengan memperhatikan. Al-asma'ad-dalata dengan memperhatikan apa? Isim-isim yang menunjukkan alal-alwan, menunjukkan warna-warna. Nah, kalau tadi hanya menjawab saja, di sini hanya bacaan saja, tidak ada yang perlu jawab. Tapi di sini yang perlu kita perhatikan isim-isim yang menunjukkan warna. Perhatikan di mana dia posisinya dan bagaimana bentuknya. Tadi sudah kita belajar bahwa bentuk muzakkar beda dengan bentuk muannas. Nanti kita akan lihat di mana, kapan penggunaan untuk muzakkar dan kapan penggunaan untuk muannas. Nah, faham tum? Nabda amin al-ikhwa fi studio. Kita mulai dengan ikhwan di studio. Tafadhal. Amin jadmiko. Tafadhal ya jadmiko. Naam, al-mikrofon lam ya'mal ya Hamdani. La lam ya'mal. Khalas? انت بتري انا اقرا اذا انا اقرا الاول شعر راسي اسود ما شاء الله امنا شعر راسي اسود rambut kepala saya aswadu hitam walaupun sebenarnya hakikatnya tidak hitam. Nah, هذا مثال فقط. شعر راسي اسود rambut kepala saya hitam. Walihyati, mana walihyati? Jenggotku, jenggot saya baydau. Masya Allah, rambutnya masih hitam tapi jenggotnya putih. Nah, antum lihat di sini, aswad ini is mudzakkar, pernah sekedarik? Bala. Baydau muannas. Muannas. Kalau aswad muannasnya apa? Saudau. Baydau mudzakkarnya apa? Abyad. Abyadu atau abyadu? Abyadu. Naam, jangan dipanjangkan. Abyadu. Naam. Faham tak ya ikhwan? Faham lah insyaallah. Anta as-su'al tsani. Yatmiko. Wa anta ya Maulana as-su'al tsani. Atsani uridu qalaman azraqa wa haqibatan hamra'a. Naam, syakil. Hidupkan semua syakilnya. Naam, ustaz. Karir Ustaz? La bas, tu karir maratan thani. Naam Ustaz. Uridu qalaman. Antum menyuruh apa, menyuruh antum? Ukarir atau karir? Ukarir, afwan. Tafadhal. Uridu qalaman azraqa wa haqibatan hamra'a. Naam. Saya menginginkan pena berwarna biru dan tas yang berwarna merah. Naam, perhatikan kata azraq dan hamra di sini. Azraq sifat untuk yang mana? Ya, jadi qalaman Ustaz. Maka dia pakai mudzakkar. Mudzakkar. Muannasnya apa kalau azraq? Zarqa'a. Zarqa'u, naam. Atau zarqa'a di sini. Naam. Kalau mansub. Mansub, naam. Hakibatan hamra di sini, hamra pakai muannas. Di mana? Hakibah muannas Ustaz. Hakibah. Maka na'at juga harus muannas. Mudzakkarnya hamra apa ini? Ahmaru. Ahmar. Syukran ya akhi al-karim. Jazakallahu khair. Al-thalith ya Maulana, tafadhal. Al-thalith huwa asmaru wa zawjatuhu aydan samra'u. Naam. Dia memiliki kulit berwarna coklat dan istrinya juga memiliki kulit berwarna coklat. Sawo matang. Sawo matang. Nah, anda tidak tahu asmar apakah coklat? Coklat. Secara mutlak kita cek lagi nanti insyaallah. Ala kulli hal mafhum insyaallah. Insyaallah sir. Nah, tabarakallahu fikum ya ikhwan. Jazakumullah khair. Naftah al-majal, tafadhal ya. Baik, pendengar maupun pemirsa di manapun Anda berada, kita akan menjawab atau kita masuk ke latihan ke-6 ini dan sudah terjawab dari 3 pertanyaan atau 3 nomor di latihan ini. silakan Anda yang akan melanjutkan di layanan-layanan telepon, kita persilakan. Nah, baik, silakan. Ya, sudah terhubung. Kembali untuk Anda dapat pula bertanya. Nah, sudah terhubung nampaknya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Umu Burhan. Umu Burhan. Ah, masya Allah, Burhan. Nah. Alhamdulillah, Ustaz, masya Allah. Umu Burhan di Jakarta tadi ya. Nah, tadi ya, umu yang bilang sabun itu ya, umu ya? Iya, alhamdulillah. Masya Allah, ternyata tidak sabun lagi sekarang. Oh, ya, alhamdulillah, Ustaz. Nah. Tapi nanti yang berikutnya, umu Burhan ditahan dulu untuk diberikan ke yang lain. Nah, silakan umu Burhan. Rokom Rabi. Rabi. Rabi. Empat. Rokom Rabi. Sayyaratul mudiri khadra'an. Khadra'u. Khadra'u. Nah. Wasayaratul wasayaratul mudarrisu mudarrisu, sahih begitu? Sayaratul mudarrisu wasayaratul mudarrisu baydha'an. La la la, wasayaratul mudarrisi. Oh ya, mudah-mudahan ya, itu dia. Ummu Burhan paham secara teori. Nah, ulang saya lagi. Wasayaratul mudarrisi baydha'an. Ah, baydha'a, begitu menurut kaidah, begitu teorinya, baydha'a. Baydha'u ya, sorry. Saya nanya, baydha'u atau baydha'a? Baydha'u. Lihat di situ, di bukunya ada harakatnya. Baydha'u. Baydha'u, nah. Kenapa baydha'u? Dan kenapa khadra'u? Kenapa dua-duanya sama-sama marfu? Posisinya apa di sini? Sebagai apa ini, Umu? Baydha'u sebagai... Perhatikan, sayyaratul mudiri khadra'u. Sayyarah mubtada, ala sekadarik? Tidak. Nah, al-mudiri mudafun mudafun ilai khadra'u apa? Khadra'u. Ini jumlah ismiyah. Kalau ada mubtada, maka ada apa, ikhwan? Khabar. Khabar. Dan mubtada, khabarnya mana? Khadra'u. Masih ingat Umu Burhan? InsyaAllah. Nah, mubtada dan khabar sama-sama marfu', ala sekadarik? Nah, maka sayyaratu marfu', khadra'u sebagai khabar juga harus marfu'. Tidak mungkin khadra'a, tidak mungkin khadra'i, tapi khadra'u. Nah, umum murajaah lagi nanti umurhan. Teruskan, teruskan dulu. Sayyaratul mudiri, ulang sekali lagi. Sayyaratul mudiri khadra'u. Nah. Wasayaratul mudarrisi baydha'u. Nah. Terjemahkan, terjemih. Mobil pemimpin itu berwarna putih. Naam. Kalau baydha putih, kalau khadra? Hijau, Ustaz. Naam, hijau. Ulang mobil, lagi. Mobil pemimpin itu berwarna hijau. Pemimpin apa ini, Umu? Pemimpin negara? Pemimpin Al-Mudir, kemudian ada Al-Mudarris. Berarti apa ini? Kepala sekolah. Ah, santi. Mobil kepala sekolah itu berwarna kuning. La, tadi hijau, putih, sekarang jadi kuning. Hah? Berwarna, hijau, enam. Berwarna hijau, dan mobil kepala sekolah itu berwarna putih. Berarti ada dua kepala sekolah, kalau begitu, Umu? Bala. Ada dua kepala sekolah, berarti di sini. Sayyaratul mudarris yang kedua, bukan mudir juga? Kepala sekolah. Hah? Al-mudarris. Mudarris. Pemimpin ya. Ala, al-mudir, pemimpin tadi Umu sebutkan kan di awal. Sayyaratul mudir khadra'u. Mobil kepala sekolah, pemimpin di sini pemimpin maksudnya kepala sekolah maksudnya Umu. Khadra'u hijau. Wa sayyaratul mudarris. Sekarang mudarris bukan mudir lagi. Mudarris. Apa itu? Nah. Guru. Guru. Nah. Berarti wasayaratul mudarrisi baydha, mobil siapa ini sekarang? Mobil guru itu berwarna putih. Mumtaz. Masyaallah. Umu Burhan, murajaah lagi. Fahimti? Murajaah lagi. Banyak sepertinya kaidah-kaidah dan makna mufradat yang lupa. Nah, semoga Allah berikan kemudahan buat Umu Burhan. Syukran. Amin. Jazakillahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Umu Burhan. Barakallahu fiki. Semoga senantiasa diberikan semangat untuk belajar bahasa Arab. Dan di belakang beliau melanjutkan, dimulai dari nomor 5. Silakan untuk Anda dari penelpon. Naam. Ya, halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, Bapak? Dengan Iskandar di Lampung, Tad. Iskandar di Lampung, Bapak Iskandar. Nah. Pak Iskandar sepertinya baru pertama kali telepon, Pak Iskandar ya. Naam, Tad. Masyaallah. Kaifa haluk, Pak Iskandar? Bikhair, alhamdulillah. Masyaallah. Lampungnya di mana, Pak Iskandar? Pringsewu, Tad. Masyaallah, Pringsewu. Siap, Pak Iskandar? Siap? Iya, Tad. Ada bukunya? Ada, Tad. Nomor berapa sekarang? Nomor 5. Al-Khamis, tafadhal. Hadhihi al-baqaratu sauda'u jamilatu. Al-Baqarah dengan As-Sauda, tolong disambung. Ulang sekali lagi. Oh iya. Hadhihi al-Baqaratu Sauda'u Jamilatun. Mumtaz, masyaallah. Al-qira'ah jamilah. Naam. Tarjim. Sapi ini warnanya hitam. Sapi yang berwarna hitam itu cantik. Cantik? Sapi disebut dengan cantik? Naam. Labas, cantik, labas, labas. Mungkin orang di perang saya bilangnya sapi cantik begitu, Pak. Bagus, sapi yang bagus, masya Allah, masya. Mumtaz, teruskan. Mohon maaf, Pak. Sedikit bercanda tidak apa-apa, Pak. Iskandar ya. Mohon maaf, Pak. Ya, silakan. As-sadis, tafadhal. Nomor 6. Ma'ajmala hadhihi az-zawratal hamra'u. Sekali lagi, Pak Iskandar. Ma'ajmala hadhihi az-zahrata. Zahrotal hamra'u. Hamra'u apa hamra'a? Hamra'a. Kenapa hamra'a? Al-hamra'a sifat untuk az-zahrata. Ala sekedalik, Pak Iskandar. Naam. Sifat. Bunga berwarna merah. Merah. Az-zahrata, bunga mansub. Ala sekedalik di sini. Naam, Tan. Fathah. Maka al-hamra'a juga harus mansub, juga harus mansub, fathah. Naam, Tan. Ulang sekali lagi, Pak Iskandar. Ma ajmala hadhihi az-zahratal hamra'a. Naam, naam. Tarjim. Sungguh cantik bunga merah ini. Mumtaz, masyaallah. Ini bentuk sigat apa ini? Uslub apa ini, Pak Iskandar? Bentuk kalimat apa ini? Ma ajmala, betapa indahnya. Heran, ano tertegun. At-ta'ajjub. Ta'ajjub. Naam, ta'ajjub, kagum, masyaallah. Masyaallah. Satu lagi, Pak Iskandar. Tidak apa-apa? Ya, Dan. Silakan, tafadhal. As-sabi'. Hati warafatan baydo. Baydo. Hidupkan. Baydo. A. Baydo. A. Sekali lagi, dibaca lagi. Hati warafatan baydo. A. Mumtaz. Masyaallah. Terjemahkan. Wa kemari. Berikan. Hati, berikan. Berikan. Berikan kertas berwarna putih. Masya Allah, masya Allah. Mumtaz, mumtaz, Pak Iskandar. Masya Allah. Jazakallah khair, Pak Iskandar. Syukran. Waalaikum dan. Barakallahu fiik. Waalaikum warahmatullah. Nah, alhamdulillah, terima kasih Pak Iskandar ya di Pringsewu, Lampung. Masya Allah. Silakan untuk penelpon terakhir. Nah. Kemungkinan penelpon terakhir di malam hari ini dapat menghubungi kami di layanan layan telepon menjawab 3 nomor terakhir pula di latihan ke-6 ini. Nah. Baik, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Umum Mujahidah di Bekasi. Umum Mujahidah Bekasi. Nah. Umum Mujahidah, diangkat sedikit suaranya. Biar terdengar jelas di sini. Naam. Nah, silakan Umum Mujahidah. Oh, Mujahidah, mohon maaf, saya kasih satu soal saja dulu, Mujahidah ya. Satu soal berapa, saja. Ustaz? Mujahidah, saya kasih hanya satu soal saja, nomor 8 saja. Nah, atau mau 3-3-nya? Siap? Siap 3-3-nya? Sampai 10 ini, Ustaz. Siap? 8, 9, 10. Siap? Siap, Umu? Insyaallah, insyaallah. Baik. Tafadhali. Kan nomor 7-nya belum tadi. Udah. Sudah. 7 sudah. Nah, sudah, Ustaz. Sudah. Pak Iskandar dari Lampung sudah baca. Sekarang berarti Umu 8 9 10. Siap, Umu? Insyaallah. Tafadhali. asamin liman hadhihi sayyar. Sahih, teruskan. Liman hadhihi sayyaratus safra'u. Naam. Punya siapa mobil berwarna kuning ini? Iya. Mobil punya siapa mobil yang berwarna kuning ini? Yakin? Kuning? Safra, Ummu Mujahidah yakin itu warnanya kuning? Iya, Ustaz. Ah, taib, sahih. Teruskan. At-tasi'. At-tasi'. Ahadha daftaru dzul ghul. Dzul ghilafil. Ghilafil. Nah. Ahadha daftaru dzul ghilafil asfa. Dzul ghilafil asfari. Ghilafi majrur, berarti al-asfa. Asfari. Nah. Ulang dari awal. Ahadha daftaru dzul ghilafil asfari laka ya Hafsatu. Laka ya Hafsa. Laki. Naam, laki ya Hafsatu. Naam. Ana Hafsa mudzakkar atau muannats? Muannats. Maka laka atau laki? Laki. Naam. Diulang ya Ustaz. Tafadhali, la bas. Ahadha daftaru dzul ghilafil asfari laki ya Hafsatu. Naam. Apakah buku tulis yang mempunyai sampul berwarna coklat, kuning lagi ya, yang mempunyai warna kuning? Yakin ini kuning? Bukankah as-safra kuning? Ini kan al-asfar, kuning juga nih. Yakin Ummu Mujahidah? Iya Ustaz. Lalu kenapa as-safra kuning? Nah, kenapa ini kuning juga? Kan al-as-safra bentuknya, ini al-asfar. Yang tadi kan na'at man'utnya kan mu'annas. Mu'annas, berarti as-safra itu mu'annas. Naam. Ini al-asfar karena zilafinya kan mudakar. Mudakar, maka sifatnya juga harus? Sifatnya juga mudakar. Santi. Nah, teruskan. Jadi bagaimana terjemahannya? Ulang sekali lagi. Apakah buku tulis yang mempunyai sampul warna kuning ini kepunyaanmu wahai Afsa? Mumtaz, mumtaz. Ada jawab mumtaz. Teruskan. Al-Ashir. Al-Ashir. Ma'ajmala tilka syajarata. Shinnya diperbaiki. Ummu Mujahidah. Ma'ajmala tilka syajarata qabra'allati amamal jami'ati. Mumtaz, al-qira'ah mumtazah, masyaallah. Terjemah. Betapa bagusnya syajarah pohon ya Ustaz. Iya. Betapa bagusnya pohon yang berwarna hijau yang di depan universitas itu. Naam, yang ada di depan Universitas, masya Allah. Barakallahu fiik. Syukran ya Ummu Mujahidah. Naam. Jazakillahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ummu Mujahidah sebagai penelpon terakhir di malam hari ini. Dan apakah dapat meluangkan waktu dari beberapa pertanyaan masuk saja? Tafadhal. Madam annahu muta'alliq, selama itu terkait dengan pelajaran, tafadhal. Baik, kita pilihkan dua pertanyaan yang berkaitan dengan materi kita di malam hari ini. Dari pesan singkat Abu Salma di Sambas bertanya Abu dari pesan Salma. Singkat apakah warna ada juga jamaknya sebagaimana ia na'at mengikuti man'ut, contoh rijalun asmaru. Soalun sa'abun ana la adri al-jawab. Soalnya agak sulit, saya tidak tahu, nanti kita cek lagi insyaallah. Baik, kita tunda pertanyaan atau jawaban dari pertanyaan. Adapun tapi untuk jamak ghairu akhir, ketika kita mau sifati dengan sifat seperti warna ini bagaimana ikhwan? Jamak ghairu akhir, antum masih ingat kaidah bahwa kalau jamak ghairu akhir itu dihukumi mufrad muannats. Kalau seandainya kita beri sifat untuk jamak ghairu akhir bagaimana? Dengan warna, misalnya buku-buku putih. Kutub. Buku-buku yang putih, berwarna putih. Kutubul baydha. Al-kutubu al-baydha'u. Naam, al-kutubu Al-Baydha'u. Nah, paling begitu. Nah, adapun yang lainnya saya tidak tahu. Nanti kita cek lagi insyaallah. Baik. Indaka jawab ya ikhwan? Indakum jawab? Ana kadzalika la adri. Nah. Baik. Selanjutnya Minda di Kemayoran. Ustaz Afan mau bertanya, mindilun abiyadu dengan saubul abiyadu ada perbedaan lam, mohon penjelasannya Ustaz. Yang mana saubul abiyadu, di mana, di kalimat yang mana dia? Tadi saya coba cari juga tidak ada, mungkin membuat kalimat sendiri mungkin Ustaz. Berarti salah, kalimatnya salah. Kalau tadi mindilun abiyadu, kalimat itu betul. Mindilun abiyadu. Ini na'at wa man'ud. Persekitar lagi ikhwan. Kaidahnya na'at itu selalu mengikuti al-man'ud. Al-man'udnya nakirah, maka na'atnya juga harus nakirah. Kalau man'udnya ma'rifah, maka dia juga harus ma'rifah. Al-mindilu ma'rifah atau nakirah al-mindilu? Ma'rifah. Persekitar lagi. Maka sifatnya pun harus ma'rifah. Al-mindilu al-abiyadu. Kan begitu, pakai al dua-duanya. Al-mindilul abiyadu. Tapi kalau thawbul, thawbu ma'rifah atau nakirah? Thawb nakirah. Maka warnanya pun harus nakirah. Thawbun abiyadu. Thawbun abiyadu. Dari mana contoh itu? Beliau buat sendiri atau ada kalimat begitu di buku? Nah, contohnya salah. Yang dibuat tadi salah contohnya. Nah. Tentunya coba koreksi saja. Nah. Thawbul abyadu. Seharusnya ats-thawbul abyadu. Naam, kalau mau al-abyad tetap pakai alif lam, maka man'utnya harus pakai alif lam. Ats-thawbul abyadu. Naam. Alhamdulillah, itu dua pertanyaan kita di malam hari ini, Ustaz. Silakan sebagai tutup. Nah, alhamdulillah kita sudah masuk ke at-tamrin as-sadis. Latihan ke-6 dari Ad-Darsus Sadisa Asyar, pelajaran ke-16. Tadi saya menangkap beberapa ikhwah dan akhwat yang baru, alhamdulillah, baru ikut bersama kita. Pesan saya yang ingin saya ingatkan kepada kita semua, nah ini pesan yang sering saya ulang-ulang, mohon murajaah. Mohon mengulang kembali apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Karena buku ini, sebagaimana kita ketahui bersama, buku ini saling terkait antara satu bab dengan bab berikutnya. Antara satu jilid dengan jilid berikutnya saling terkait. Pembahasan misalnya pembahasan tentang na'at wa man'ut kapan itu ya ikhwan? An-na'at wa man'ut itu? Sejak jilid 1. Sejak jilid 1. Maka kaidah ini ketika terulang lagi di jilid kedua, tidak perlu kita jelaskan lagi dari awal. Antum silakan merujuk ke jilid yang pertama, cari rekaman pembelajaran ketika kita membahas na'at wa man'ut, baru nanti akan nyambung dengan pelajaran yang kita pelajari malam ini. Semoga Allah berikan kemudahan buat kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus menilai amal soleh kita semuanya menjadi amal yang diterima oleh Allah, menjadi amal yang ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan demikian yang bisa kita pelajari pada malam ini. Kita tutup subhanallahi hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.